Pak Aziz, apa komentar Anda? Ya silakan, silakan. Whoever can do that, sama hantu pun boleh atau jalan. Pemerintah nggak jalan. Pikir di PLN juga banyak korupsi itu. Bohong. Bongkar di PLN. Saya tahu kontraktor PLN, siapa saya kenal kok teman saya semuanya itu kok. Itu permainan semuanya itu. Termasuk bekas dirutnya itu. Kaya raya itu. Punya villa di mana-mana. Nggak benar. Bagaimana mekanismenya jika benar-benar diberikan pada pihak swasta, Pak? Nah, begini, kalau via swasta itu dia kan takut pembayaran dan penyelingkuhan. Karena swasta itu nggak bisa selingkuh seperti orang PLN dong, ya toh. Kasih kepastian hukum. Dan itu suruh swasta dilaksanakan, gitu aja. Keluhan masalah listrik juga dilontarkan oleh para pengusaha yang dikatakan sangat berpengaruh terhadap industri. Bagaimana dengan hal ini, Pak? Industri di Indonesia ini tidak terjamin eksistensinya karena listrik. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah seperti ini, Pak Aziz? Dia bilang apa? Naik BBM untuk menyelamatkan APBN, ya kan ya? Rakyat mau tanya, yang perlu diselamatkan APBN apa rakyat? Kalau menyelamatkan APBN artinya apa? Menyelamatkan pemerintah kan? Kalau gitu salah ngomong dia dong. Dia menyelamatkan dirinya dong dia naikkan ini. Makanya terjadi kegaduhannya seperti sekarang. Kegaduhan itu dibikin yang maha kuasa kayak kemarin. Di satu via Ahmadiyah ngumpul orang-orang yang non-Islam itu mengadakan aliansi nasional. Di via lain mahasiswa BEM itu mau BBM. Di via lain FPI juga mau apa nggak tahu gabung. Ya terjadi kerusuhan. Yang ngasih izin siapa? Demonstrasi polisi kan? Iya, siapa yang salah? Menyelesaikan republik ini harus tuntas. Baik Pak Aziz, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia, Aziz Pane. Saya Dewi Sintawati.